Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من شدة عذابها أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada sebuah risalah yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Kita masih dalam pembahasan bab Al-Khauf minasy-syirki. Telah kita baca beberapa al-adillah, beberapa dalil-dalil minal kitab yang menunjukkan tentang bahayanya perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa 48. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat tersebut, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35 tentang doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, di situ Allah subhanahu wa taala menyebutkan tentang doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Barakallahu fikum. Ini dua ayat yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh fadilatul syekh Dr. Saleh Ibni Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, ma yustafadu minal ayatain, berapa faidah-faidah yang bisa kita ambil dari dua ayat di atas, di dalam surat An-Nisa dan juga di dalam surat Ibrahim. Yang pertama kata Syekh rahimahullah, anna syirka a'zamu dzunub li anna Allah taala akhbara annahu la yaghfirahu liman lam yatub min. Faedah yang pertama kata beliau bahwasanya yang namanya asyirka, perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan a'zamu dzunub, merupakan dosa yang paling besar. Dari sisi mana? Yang pertama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwasanya Allah la yaghfiruhu, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, liman lam yatub minhu, bagi orang yang tidak bertaubat, mati dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sisi yang pertama, yang menunjukkan bahwasannya kesyirikan merupakan a'zamu dzunub, merupakan dosa yang sangat besar. Kemudian yang sudah kita bahas juga sisi yang kedua, yang menunjukkan bahwasannya kesyirikan merupakan dosa yang sangat besar, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan al-jannah alal musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan surga yang merupakan darun na'im, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Allah haramkan alal musyrikin, bagi mereka orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72, Allah menyebutkan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang berbuat syirik, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya al-jannah, dan tempat kembalinya adalah an-nar, tempat kembalinya adalah neraka. Dan bagi mereka orang-orang yang zalimin, orang-orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sisi yang berikutnya, yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan merupakan a'zamu dzunub, bahwasanya inna syirka yahbitu jami'al a'mal. Sesungguhnya yang namanya kesyirikan ini akan menghapus seluruh amalan-amalan kebaikan. Yang namanya kesyirikan, menyekutukan Allah, ini akan menghapus seluruh al-a'maluh salihat, menghapus seluruh amalan-amalan kebaikan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan seandainya mereka asyraku, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh akan terhapus dari mereka apa-apa yang telah mereka amalkan, apa-apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Kemudian sisi yang berikutnya, yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan merupakan a'zamu dzunub, bahwasanya kesyirikan merupakan bentuk kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan merupakan a'zamu dzulmin, merupakan kezaliman yang sangat besar, yaitu al-isyraku billah. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-13, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan inna syirka la zulmun azim. Dengan tegas Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan inna syirka, sesungguhnya yang namanya kesyirikan, menyekutukan Allah, merupakan ladzulmun azim, merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan kepada para sahabatnya, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa-dosa yang sangat besar? Maka para sahabat pun menjawab, kulna bala ya Rasulullah. Kami pun menjawab, tentu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala al-ishraqu billah wa uququl walidain. Di antara dosa-dosa yang sangat besar, yang pertama kali kata Nabi adalah al-ishraqu billah, perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ini beberapa alasan kenapa menyekutukan Allah merupakan a'zamu dzunub, merupakan dosa yang sangat besar. Kemudian kita masuk faedah yang kedua dari dua ayat di atas. Kata beliau asani, anna ma'ada syirki minadzunubi idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiah insya'allahu ghafarahu bila taubah wa in syaa'a 'adzaba bihi fa fi hadza dalilun 'ala khaturati syirki. Kata beliau bahwasanya ma ada syirki, dosa-dosa selain kesyirikan, dosa-dosa selain kesyirikan, idza lam yatub, apabila orang tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat, minhu, dari dosa-dosa tersebut. Bagaimana keadaan orang tersebut? Orang yang melakukan suatu dosa, akan tetapi dia belum bertaubat tatkala dia meninggal, maka disebutkan oleh beliau dakhilun tahta masyiah, orang tersebut berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, insya'allahu ghafarahu bila taubah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah akan mengampuni orang tersebut, akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut bila taubah, tanpa taubat. Kemudian yang berikutnya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, azabahu, Allah akan mengazab orang tersebut disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Maka pembahasan yang sangat penting kata beliau, wa fi hadza dalilun, maka di sini terdapat sebuah dalil, bukti yang sangat kuat tentang bahayanya kesyirikan, tentang bahayanya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Kemudian faedah yang ketiga, faedah yang ketiga adalah al-khawfu minasyirki. Fa inna Ibrahim alaihi salam wa huwa imamul hunafa waladhi kassara al-asnama biyadih khafahu ala nafsihi fa kaifa biman dunih. Pelajaran yang sangat penting kata Syekh, al-khawfu minasyirki, merasa khawatir, mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan. Hendaklah seorang mukmin demikian, tidak merasa aman dari kesyirikan, tapi al-khawfu minasyirki, hendaklah memiliki rasa takut dari kesyirikan. Artinya terjatuh ke dalam kesyirikan. Fa inna Ibrahim, maka sesungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Siapakah Nabi Ibrahim alaihi salam? Beliau sebutkan beliau adalah Imamul Hunafa. Pimpinannya Ahlut Tauhid. Imamul Hunafa itu orang-orang yang senantiasa muqbilun ala Allah wa mu'ridun an siwah. Inilah arti hanif, yang jamaknya adalah hunafa, orang yang senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Itu orang yang senantiasa mentauhidkan Allah. Nabi Ibrahim disebut sebagai Imamul Hunafa. Yang kedua kata beliau, waladzi kassaral asnama biyadih. Beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah menghancurkan patung-patung dengan tangannya. Kisahnya sudah masyhur, ma'ruf. Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghancurkan patungnya orang-orang musyrikin. Artinya ini suatu keutamaan yang sangat besar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Salah satu amalan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bersamaan dengan ini, berarti Nabiullah Ibrahim alaihissalam merupakan orang yang sangat mulia. Ditambah lagi beliau adalah seorang khalil, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kata beliau hafizahullahu ta'ala, khafahu ala nafsih. Beliau sangat mengkhawatirkan dirinya itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Inilah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka kata beliau, fa kaifa biman duni. Kalau demikian bagaimana selain Nabi Ibrahim? Kalau Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya sebagai khalil, kemudian sebagai Imamul Hunafa, orang yang berjuang menghancurkan patung-patung dengan tangannya sendiri. Ternyata sangat mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan. Artinya barakallahu fikum, selain orang yang kedudukannya di bawah beliau, apalagi seperti kita-kita ini, tentunya sangat-sangat mengkhawatirkan, atau seharusnya sangat-sangat mengkhawatirkan kalau terjatuh ke dalam kesyirikan. Bagaimana bentuknya? Seorang itu khawatir kalau dirinya akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Di antaranya yang terpenting adalah ta'allum, mempelajari apa itu tauhid, apa itu lawan dari tauhid. Mempelajari tauhid dan juga mempelajari lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Sebagai bentuk khawatirnya kita, takutnya kita kepada kesyirikan, jangan sampai merasa kita itu sudah aman. Sudah berulang kali mengkaji masalah tauhid dari kitab Thalathatul Usul, Qa'idul Arba, Usulus Sittah, berbagai macam kitab yang semuanya itu menjelaskan tentang tauhid. Jangan merasa aman. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang keempat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, masyru'iyatud du'ai lidaf'il bala wa annahu la ghina lil insani an rabbih. Disyariatkannya berdoa untuk menolak al bala, menolak musibah. Dan perlu diketahui bahwasanya bala terbesar, musibah terbesar barakallahu fikum adalah tatkala seorang hamba terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini sudah musibah yang paling besar. Gak ada musibah yang lebih besar dari itu. Karena tatkala seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, mati dalam keadaan belum bertaubat, tidak ada lagi harapan. Orang tersebut tidak akan diampuni dosa-dosanya. Orang tersebut kekal di dalam neraka. Sehingga perlu diketahui bahwasannya a'zamul bala, musibah yang paling besar yang mengenai pada seorang hamba adalah tatkala seorang hamba terjatuh ke dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa annahu la ghina lil insani an rabbihi, bahwasanya tidak ada bagi manusia yang merasa cukup dari Rabbnya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu orang pun yang merasa cukup dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruhnya butuh kepada Allah. Karena manusia adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, sehingga butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kelima, kata beliau hafizahullahu ta'ala, masyru'iyatu du'ail insani li nafsih wa li dzurriyyatih. Disyariatkannya seorang itu berdoa li nafsih. Yang pertama berdoa untuk dirinya, itu berdoa kebaikan-kebaikan untuk dirinya, dan juga berdoa kebaikan-kebaikan untuk anak keturunannya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau berdoa untuk dirinya, wa janubni, ya Allah jauhkanlah diriku, wa baniya, dan anak keturunanku. Sehingga dari sini diambil faedah kata Syekh, masyru'iyatu du'ail insani li nafsih wa li dzurriyyatih. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam, ar-raddu 'alal juhal alladzina yaqulun la yaqa'u syirku fi hadhihi al-ummah fa aminu minhu fa waqa'u fihi. Kita lihat faedah yang sangat penting juga. Sehingga dalam dua ayat ini terdapat bantahan kepada mereka al-juhal. Al-juhal itu artinya orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Yang mereka mengatakan la yaqa'u syirku fi hadhil ummah, bahwasanya umat ini tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Ada yang mengatakan seperti itu. Umat ini tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Adapun ya, kalau para sahabat dahulu karena mereka awal-awal masuk Islam sehingga imannya masih lemah, dikhawatirkan terjatuh ke dalam kesyirikan. Adapun kita ini, zaman kita ini ya, dari kecil sudah dalam keadaan Islam sehingga tidak khawatir, tidak perlu takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebagian mereka mengatakan demikian. Fa'aminu min, sehingga mereka merasa aman, tenang dari kesyirikan. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah merasa tenang dari kesyirikan, fawaqa'u fi, akhirnya pun mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini sangat banyak. Karena mereka merasa aman, merasa kuat, merasa selamat, sehingga mereka pun terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan tidak menyadari. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa faedah-faedah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Ibni Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian kita kembali kepada matan kita. Qala al-imam al-alamah al-mujadid syekhul islam Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah. Wafil hadis, dalil berikutnya yang beliau bawakan dalam bab al-khauf minasyirki, takut dari kesyirikan. Dalil berikutnya wafil hadis disebutkan di dalam sebuah hadis. Kata beliau, qala akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala arya. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum, perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, asyirkul asghar, adalah syirkul asghar. Arti akhwafu ma akhafu alaikum artinya adalah asyaddu khawfan akhafuhu alaikum. Perkara yang paling aku khawatirkan, aku takutkan atas kalian, kata Nabi. Kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Nabi mengatakan demikian. Perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah asyirkul asghar. Syirik asghar. Fasu'ila anhu. Maka Nabi pun ditanya tentang apa itu asyirkul asghar. Faqala arya. Yang dimaksud dengan asyirkul asghar adalah arya. Apa itu arya? Dijelaskan oleh Syekh, arya izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha wa yahmadunahu 'alaiha. Yang dimaksud dengan arya adalah izharul ibadah, menampakkan suatu ibadah dengan tujuan supaya dilihat oleh manusia dan mendapatkan pujian dari mereka atas ibadahnya. Inilah yang disebut dengan riya. Bahasa kitanya itu pamer di dalam menjalankan ibadah. Menjalankan ibadah hanya ingin supaya dilihat oleh manusia, setelah itu mendapatkan sanjungan dan pujian. Masya Allah, si fulan, si alan, orangnya sangat rajin, kuat di dalam qiraatul Quran, kuat dalam sholatnya, ini itu, ini itu. Hadza huwa arya. Barakallahu fikum. Inilah perkara yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu arya, suatu amalan yang namanya arya. Seorang melakukan suatu ibadah, suatu amalan dengan tujuan supaya mendapatkan pujian dari manusia, supaya dilihat, setelah itu mendapatkan pujian dari manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, menjauhkan kita dari syirkiyat, dari amalan-amalan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Untuk pelajaran kitab tauhid kita cukupkan sampai di sini. Kita melanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu min usuli atau min akidati, min usuli akidati ahli sunnah wal jamaah. Ya, karena kemarin sudah ada yang tanya mau dilanjutkan ataukah tidak. Insyaallah kita lanjutkan. Ada yang masih ingat sampai mana pertemuan terakhir? Abu Intan, Amimam. Saya lupa. Al aslul khamis. Naam, jazakallahu khair, saudara Farita. Qala fadilatul syekh Dr. Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah Wal Jamaah. Al-Aslul Khamis, kita masuk prinsip yang kelima. Prinsip seorang Ahlus Sunnah. Prinsip seorang Salafi. Ini prinsip yang benar-benar harus kita perhatikan, kita pelajari, setelah itu berusaha minta tolong kepada Allah untuk mengamalkannya. Pada prinsip yang sebelumnya, prinsip yang keempat adalah wujubu ta'ati wulati umuril muslimin malam ya'muru bima'siyatin. Prinsip yang keempat yang telah kita lewati adalah wajibnya mentaati penguasa muslimin. Wajibnya mentaati penguasa muslimin selagi mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan prinsip seorang salafi, prinsip seorang ahlus sunnah. Dan prinsip ini dibangun di atas dalil minal kitabi was sunnah. Dibangun di atas dalil minal kitabi was sunnah. Al-adilah minal kitab sangat-sangatlah banyak. Begitu juga al-adillah minas sunnah. Nabi SAW dengan tegasnya mengatakan, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun. Aku wasiatkan untuk kalian senantiasa bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa. Sehingga ada yang menyebutkan di antara bentuk ketakwaan kepada Allah adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian, yang memerintah kalian itu adalah seorang budak. Barakallahu fikum. Ini prinsip seorang ahlus sunnah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada al-aslul khamis, prinsip yang kelima. Tahrimul khuruji ala wulati umuril muslimin idzar takabu mukhalafata dunal kufri. Prinsip yang kelima adalah haramnya al-khuruj, yaitu memberontak, keluar dari ketaatan. Khuruj, keluar, memberontak kepada penguasa muslimin, kepada penguasa muslimin. Idzar takabu, tatkala mereka melakukan mukhalafah, penyimpangan-penyimpangan selain kekufuran. Ini penting untuk kita fahami, karena ini prinsip seorang ahlus sunnah yang membedakan antara prinsipnya orang-orang dengan prinsipnya orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah. Ini diantara prinsip yang membedakan prinsipnya ahlus sunnah dengan prinsipnya orang-orang khawarij. Prinsip seorang ahlus sunnah, haram melakukan pemberontakan kepada penguasa tatkala melihat penguasa melakukan penyimpangan-penyimpangan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa selain kekufuran. Khuruj ini bentuknya am, bukan hanya dengan senjata, tapi dengan lisan, dengan tulisan, melakukan hal-hal yang pada hakikatnya itu barakallahu fikum memberontak kepada penguasa. Bisa dengan tulisan, bisa dengan lisan, sehingga menjatuhkan kewibawaan waliul amr. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa min usuli ahli sunnah, di antara prinsip ahli sunnah, tahrimul khuruji ala wulati umuril muslimin idza irtakabu mukhalafata dunal kufri li amrihi sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihim fi ghairi ma'siyatin ma lam yahsul minhum kufra bawahin. Di antara prinsip seorang ahlus sunnah, prinsip seorang salafi adalah haramnya memberontak kepada penguasa muslimin tatkala mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa selagi belum sampai tingkat kekufuran. Dari sisi mana yang menunjukkan haramnya memberontak kepada mereka tatkala mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa? Li amrihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mentaati mereka fi ghairi maksiatin, pada selain kemaksiatan. Nabi dengan tegas wasam'i wa ta'ah dan seterusnya. Selagi kemaksiatan tersebut belum sampai pada perbuatan kufrun bawah, kufur yang benar-benar kelihatan nampak kekufurannya, sehingga hamba tersebut memiliki burhan, memiliki hujah di hadapan Allah kalau penguasa tersebut memang sudah benar-benar sampai tingkatan kekufuran. Itu pun oleh para ulama tatkala melihat penguasa sudah jatuh kepada kekufuran, ya, untuk melakukan khuruj pemberontakan itu masih dibahas lagi. Dilihat sisi maslahat dan madharatnya, dilihat kemampuan kaum muslimin dan seterusnya. Barakallahu fikum, wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.